بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan dari pembacaan yang kita bacakan pada pembahasan yang sebelumnya. Telah disebutkan pada pembahasan tafsir al-Muyassar ayat yang ke-10 hingga atau ayat yang ke-6 hingga ke-10 dan telah kita bacakan tafsir yang disebutkan dalam kitab tafsir al-Muyassar tersebut. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-11 hingga ke-14 يأتوا فيمن الله عز وجل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا حينجاك فيمن الله عز وجل من فضة وأكواب كانت قواريرا أتوقع سبلمية قطوفها تذليلا كده bacakan tafsirnya. Setelah Allah Azza wa Jalla sebutkan sifat dari sifat-sifat ahli jannah, para hamba Allah Azza wa Jalla dari kalangan al-abrar, dan apa yang mereka lakukan di alam dunia seperti yufuna bin nazir wa yakhafuna yawman kana syarruhum mustatira wa yut'imuna tu'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Maka Allah Azza wa Jalla pada ayat yang setelahnya memberikan balasan kebaikan kepada mereka. Allah selamatkan mereka dari kejelekan di hari tersebut dan mereka akan merasakan kegembiraan, demikian pula kenikmatan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah taala. Kita bacakan tafsirnya. Fawaqahumullahu min syada'idi dzalikal yaum. Maka Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari kedahsyatan hari tersebut. Kedahsyatan yaumul qiyamah. Hari yang sangat dahsyat. Yang keadaan seorang di waktu tersebut tersibukkan dengan urusan-urusannya. Ia memikirkan nasibnya dalam keadaan dia tidak tahu nasib yang ada di hadapannya, apakah dia termasuk dari ahli jannah ataukah dari ahli nar. Ini yang membuat masing-masing dari manusia di hari tersebut memiliki kesibukan yang menyibukkan mereka dari selainnya. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan masing-masing manusia di hari tersebut ada satu urusan yang menyibukkan mereka dari yang lainnya. Naam. Sekian banyak ayat Al-Qur'an Allah ingatkan masing-masing kita sebagai umat manusia untuk perhatian melihat keadaan dirinya di hari tersebut dengan benar-benar memperhatikan, demikian pula ia benar-benar berupaya untuk agar supaya di hari tersebut ia digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla termasuk dari mereka as-su'ada, orang-orang yang bahagia. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian di satu hari di mana pada hari tersebut kalian seluruhnya akan dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengingatkan kita untuk takut akan satu hari di mana pada hari tersebut kita sebagai umat manusia akan dibangkitkan oleh Allah dan nantinya akan berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang dengan rasa takut tersebut membuahkan hasil untuk masing-masing kita berupaya mempersiapkan diri dengan sebenar-benarnya. Walatanzur nafsun ma qaddamat lighat. Allah ingatkan di dalam salah satu ayatnya, hendaklah masing-masing jiwa, masing-masing individu dari kita seluruhnya memperhatikan atau melihat apa yang hendak dia haturkan, dia kedepankan pada hari esoknya, yakni pada yaumul qiyamah. Dalam ayat ini sebagai dalil disyariatkannya seorang untuk ia terus menghisab, mengevaluasi amalan-amalannya. Ia timbang sendiri, ia lihat sendiri. Dan tentulah seseorang paling paham dan paling mengerti apa yang ia miliki berupa amalan dibandingkan selainnya. Ia paling paham, paling mengerti, karena itu amalannya, karena itu adalah sesuatu yang ada di dalam batinnya. Adapun manusia menghukumi dirinya berdasarkan yang zahir, yang terlihat. Namun urusan batin, tentulah seorang hamba ini paling memahami apa yang ada di dalam dirinya. Nah, ya lihat, ini yang namanya muhasabah, yang diistilahkan dengan bahasa kita introspeksi atau mengevaluasi semua apa yang telah diamalkannya. Sebagian salaf menyebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu wa huwa ahwanu alaikum 'inda al-hisab ghadan. Hendaklah kalian menghisab diri-diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Timbanglah amalan-amalan kalian sendiri sebelum amalan-amalan kalian ditimbang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa huwa ahwanu alaikum 'inda al-hisab ghadan. Karena yang demikian akan bisa lebih meringankan kalian tatkala kalian akan menjumpai hisab yang sebenarnya pada yaumul qiyamah. Karena ketika seorang menghisab apa yang ia lakukan dan hisab itu ia lakukan sendiri di alam dunia, akan mendatangkan manfaat. Bila mana itu ternyata adalah kejelekan, maka ia akan bisa berupaya untuk mengevaluasinya, memperbaikinya. Bila mana ternyata sifatnya adalah ia melihat adanya kekurangan dalam hal amalan-amalan kebajikannya, dia bisa menambah. Bila dosa, dia bisa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tentu lebih mudah. Ini tentu lebih mudah daripada ketika dirinya dihisab oleh Allah Azza wa Jalla secara langsung, maka tidak ada lagi penyesalan. Tidak ada lagi yang namanya perbaikan, evaluasi, karena itu adalah hisab terakhir. Yang dibalik dari hisab tersebut adalah sebagai penentu keadaan seorang hamba, apakah dia termasuk dari ahli jannah ataukah dia termasuk dari ahli an-nar. Nasallallahu ta'ala taufiq wal afiyah. Dan disebutkan dalam ayat ini, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, Allah Azza wa Jalla memberikan perlindungan kepada mereka para abrar, para hamba-hambanya dari kalangan muttaqin, dari kedahsyatan-kedahsyatan di hari tersebut. Ini kenikmatan yang besar. Ini kenikmatan yang demikian besar. Yang dibalik dari disebutkannya kenikmatan yang besar ini memotivasi masing-masing kita untuk melihat sebab-musabab kenapa mereka mendapatkan kenikmatan tersebut, Kenapa mereka mendapatkan perlindungan di hari tersebut? Ini tentu karena mereka mengamalkan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan kebaikan yang Allah sebutkan pada ayat yang sebelumnya. Di antaranya adalah mereka memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasa takut akan berjumpa di hari tersebut yang membuahkan masing-masing mereka memiliki sifat al-khawf ataukah ar-roja, yang dengan kedua sifat tersebut mereka mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ya kan, bagi mereka orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, ia akan mendapatkan dua surga. Inna kunna qabl fi ahlina musfiqin. Dahulu kami, kata ahli jannah, tatkala mereka berhadapan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, menyebutkan tatkala kita berada di tengah-tengah keluarga kita dalam keadaan musyfiqin, yakni takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Wa'atahum hasanan wa nuran fi wujuhihim wa bahjatan wa farhan fi qulubihim. Allah memberikan kepada mereka nadrah wa sururan. Nadrah wa sururan. Disebutkan arti dari dua makna kalimat ini dalam tafsir al-Muyassar. Artinya adalah a'tahumullahu hasanan wa nuran fi wujuhihim. Allah memberikan kepada mereka kebagusan dan cahaya yang terlihat di wajah-wajah mereka. Wajahnya seorang yang senang tentu akan memperbagus keadaan seorang yang senang, yang bahagia, karena melihat sesuatu kenikmatan akan terpancar di wajahnya, ya kan? Ia akan berbinar, ia akan senang. Nah, Allah memberikan kepada mereka nadrah, yakni cahaya, kebagusan yang terlihat di wajah-wajah mereka, ahlil jannah. Nah, menunjukkan mereka melihat kenikmatan yang demikian banyaknya dan besarnya Allah limpahkan kepada mereka. Wa sururan, dan kegembiraan disebutkan di sini bahjatan wa farhan fi qulubihim. Allah memberikan bahjah, kesenangan, farhan, kegembiraan di hati-hati mereka. Berarti nadharah, kegembiraan, kesenangan yang terpancar di wajah-wajah seseorang tatkala melihat kenikmatan Allah Azza wa Jalla, dan sururan adalah kegembiraan-kegembiraan yang terlihat di hati-hati mereka, ahlil jannah, sehingga kenikmatan itu terlihat pada parasnya, demikian pula akan masuk di dalam hati-hati mereka. Ini kenikmatan yang demikian besar. Kenikmatan yang demikian besar. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Yani maksudnya adalah wa asabahum bi sabrihim fid dunya ala ta'ah jannatan 'azimah. Allah akan memberikan kepada mereka pahala disebabkan karena kesabaran mereka di alam dunia menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, berupa surga yang demikian besar. As-sabru ditafsirkan oleh mereka para ulama terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama as-sabru seperti yang disebutkan dalam tafsir yang tadi kita bacakan, as-sabru ala ta'atillah, bersabar untuk bisa senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua adalah as-sabru an maharimillah, bersabar untuk ia meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan yang terakhir adalah as-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dalam ayat yang lain Allah sebutkan wasbir li hukmi rabbik, bersabarlah kalian terhadap hukum Rabbmu. Sementara hukum Allah Azza wa Jalla dibagi oleh mereka para ulama menjadi dua macam, hukum secara syar'i dan hukum secara qadari atau kauni. Hukum secara syar'i mencakup perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, dan hukum secara kauni adalah berhubungan dengan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ayat dari sekian ayat yang dijadikan dalil bahwasanya al-sabr terbagi menjadi salah satu anwa', tiga macam. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan harira ataukah sebelumnya ya'kuluna minha ma syaa'u, mereka makan dari jannah tersebut apa saja yang mereka inginkan, disediakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka mendapatkan semua yang mereka inginkan. Naam. Wa hariran, dan hariran kain-kain sutra. Kain-kain sutra disebutkan dalam sekian banyak ayat adalah sejenis kain yang Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai pakaiannya mereka ahlil jannah. Namun kain jenis ini adalah kain yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam tatkala seorang mengenakannya di alam dunia, terkecuali dari kalangan mereka para wanita. Ini dibolehkan. Pada pembahasan yang sebelumnya disebutkan Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan berupa minuman-minuman dari khamr bagi mereka ahlil jannah. Pada ayat ini Allah menjanjikan ahlil jannah akan diberikan pakaian dari harir, dari kain sutra. Nah, kita ingat kaedah dalam pembahasan usul al-fiqhi seperti yang disebutkan oleh Syekh Nasir Rasidi rahimahullah ta'ala dalam manzumah al-fiqhiyahnya, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Ya kan, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Seorang yang ia tergesa-gesa memakan sesuatu atau meminum sesuatu atau memakai sesuatu, mengerjakan sesuatu sebelum tiba waktunya, maka dia akan diberikan iqab, sanksi dengan diharamkannya mendapatkan sesuatu tersebut. Kaidah ini ma'ruf di kalangan mereka para ulama dan diterapkan pula tidak hanya dalam pembahasan ahkamul fiqhiyah, namun juga dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah meminum khamr. Meminum khamr. Atau di antaranya adalah mengenakan kain sutra. Atau di antaranya adalah meminum menggunakan emas. Ini diharamkan oleh Allah, demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam. Seorang yang melakukannya akan diancam dengan neraka jahanam. Namun seorang yang bersabar pada yaumul qiyamah ia akan diberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Nah. Wa yalbasuna fiha al-harirun na'im, mereka akan mengenakan pakaian-pakaian dari sutra yang demikian bagusnya. Mengenakan pakaian dari harir, dari sutra. Tentulah seperti yang disebutkan sehingga saya dari Ali bin Abbas, tidak ada kenikmatan-kenikmatan ataukah tidak ada persamaan antara kenikmatan yang Allah janjikan di dalam al-jannah dengan kenikmatan yang dirasakan oleh seorang di alam dunia adalah melainkan dari sisi nama-namanya saja. Melainkan dari sisi nama-namanya saja. Anda bisa lihat tatkala Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang hal tersebut di dalam surah Al-Baqarah, wa utu biha wa utubihi mutasyabiha. Ya kan? Mereka diberikan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam jannah dengan kenikmatan-kenikmatan yang serupa, yang sama dengan apa yang mereka rasakan berupa kenikmatan-kenikmatan dunia. Nanti bisa melihat perkataan mereka para salaf sekitar tafsir tersebut, di antaranya adalah penjelasan bahwasanya kenikmatan dunia dengan kenikmatan al-akhirah tidak ada kesamaan kecuali hanya sebatas nama-nama saja. Di antaranya seperti yang Allah sebutkan dalam ayat ini, mereka akan mendapatkan harira, kain sutra. Tidak sama tentulah kain sutra yang ada di dalam al-jannah dengan kain sutra yang ada di dalam di alam dunia. Sebagaimana al-khamar pada pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan, khamar yang Allah berikan kepada ahli jannah berbeda halnya khamar dengan apa yang terlihat dan terasa di alam dunia. Nah, muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik la yarawna fiha shamsan wa la zamharira. Disebutkan tafsirnya muttaki'ina fiha 'ala al-asirratil muzayyanah bi fakhiri thiyabi was-sutur. Mereka akan bertelekan, bersandaran di asirrah, di dipan-dipan yang dihiasi dengan pakaian-pakaian dan sutur, kelambu-kelambu yang demikian megah, demikian indah. Nah. Dan tentulah hakikat dari sebenarnya kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada ahli jannah dan Allah gambarkan di dalam Al-Quran berbeda jauh dengan apa yang kita bayangkan dan kita khayalkan. Kalau misalnya kita mengkhayalkan kenikmatan yang paling nikmatnya, kenikmatan yang dirasakan oleh ahli jannah di dalam Al-Jannah berbeda jauh dan berkali-kali lipat dengan apa yang dikhayalkannya. Allah menyebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, a'datu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Saya menyediakan kenikmatan-kenikmatan di dalam al-jannah untuk hamba-hambaku yang saleh berupa kenikmatan-kenikmatan yang la 'aynun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terlihat oleh mata. Seperti sungai dari madu, sungai dari khamar, ya kan, sungai dari susu, kenikmatan yang belum terlihat oleh seseorang. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga tentang adanya nikmat yang seperti itu. Bahkan lebih daripada itu, Allah menyebutkan wala khatara 'ala qalbi bashar, bahkan tidak bisa terbetik di benak hati seorang manusia pun. Kenikmatan al-jannah melebihi dari itu seluruhnya. Nah, di antaranya adalah al-ara'ik, dipan-dipan yang digunakan oleh ahli jannah untuk mereka bertelekan di atasnya. Dipan yang demikian megah, yang tadi kita sebutkan dihiasi dengan berbagai macam pakaian-pakaian, demikian pula kelambu-kelambu yang menghiasinya. Nah, la yarawna fiha syamsan wa la zamharira, yakni maksudnya adalah la yarawna fiha harra syamsin wa la syiddati burdin. Mereka tidak melihat tatkala mereka berada di dalam al-jannah panas yang menyengat dari sinar matahari, dan demikian pula zamharira, keterbalikan dari panas, yakni syiddatul burd, syiddatul burdin, rasa dingin yang demikian sangat. Mereka tidak merasakan keduanya. Nah, bahkan lebih dari itu Allah sebutkan wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadzlila. Ini termasuk dari nikmat yang Allah Azza wa Jalla janjikan kepada ahli jannah. Artinya adalah wa qaribatum minhum asyarul jannah wa mudhallalatun alaihim. Dekat dari mereka pohon-pohon al-jannah, bahkan akan didekatkan kepada mereka. Wa dhullilat qutufuha tadzlila, akan didekatkan bagi mereka sehingga nantinya akan memudahkan mereka untuk mengambil buah-buahnya. Wa suhila lahum akhdhu thimariha tashila, akan diberikan kemudahan untuk mereka ahli jannah ketika mereka berkeinginan memetik, mengambil buah-buah yang ada di dalam al-jannah dengan semudah-mudahnya. Kalau kita ingin mengambil buah yang ada di alam dunia, maka kita harus mendekati pohon tersebut, ya kan? Mendekat saja tidak cukup. Harus mendekat dari sisi dekatnya kita ke pohonnya dan dekatnya kita dengan buah yang kita hendak memetiknya. Ya kan, ada dua kedekatan baru kita bisa mengambilnya, menggapainya. Harus manjat, manjat harus berupaya untuk menangkap dengan tangan kita, meraih dengan tangan kita buah yang kita inginkan. Adapun di dalam al-jannah, tatkala ahli al-jannah berkeinginan untuk memetik buah-buahan yang ada di kebun-kebun al-jannah, maka pohon tersebut mendekat ke mereka. Tidak itu saja, ranting yang berisikan buah yang mereka melihatnya akan didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla sedekat-dekatnya, akan merunduk mendekat ke arahnya, kemudian dia bisa mengambilnya sekehendak apa yang ia inginkan, apakah dengan bertalekan, apakah dengan berbaring. Ini kenikmatan yang demikian besar. وَسُهِّلَ لَهُمْ أَخْذُ ثِمَارِهَا تَسْهِيلًا. نعم. Kemudian disebutkan وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا. Sampai ke ayat yang ke-18, yaitu ainan fiha tusamma salsabila. Disebutkan tafsirnya wa yaduru alaihimul khidamu, akan berkeliling ke arah mereka ahli jannah al-khidam, yakni para pembantu-pembantu yang Allah sebutkan pada ayat yang lainnya wildanu mukhalladun, anak-anak kecil yang kekal abadi, tidak menua, tidak memuda. Ini yang akan sebagai pelayan-pelayan yang Allah Azza wa Jalla jadikan mereka melayani ahlil jannah, mencukupi untuk mereka dan membawakan kepada mereka semua apa yang mereka inginkan. Ini kenikmatannya demikian besar. Para pelayan-pelayan tersebut membawa bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ya kan? Membawa atau disebutkan maksudnya bi'awani ta'amil fiddiyah, dengan membawa bejana-bejana yang berisikan makanan-makanan yang terbuat dari perak. Min fiddah, dari perak. Wa akwabi syarabin min az-zujaj, dan gelas-gelas minuman yang terbuat dari zujaj, dari zujaj, dari kaca. Ini qawarira. Disebutkan oleh Syekh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan tatkala menjelaskan tentang makna qawarira. Qawarira. Sebentar. Ada yang menyebutkan bahwasanya qawarir secara bahasa artinya khusus gelas-gelas yang terbuat dari apa namanya zujaj, dari kaca saja. Qawarir adalah gelas-gelas yang terbuat dari kaca saja. Namun dalam ayat ini disebutkan bahwasanya qawarir ini juga bisa terbuat dari fiddah. Dari fiddah, sehingga sebagian antara mereka para ulama mengumumkan dari kaca, dari fiddah ini termasuk dari qawarir. Dari qawarir. Wallahu a'lam bishawab. Dan disebutkan dalam tafsir Ibnu Yasir, mereka membawa bejana-bejana yang berisikan makanan dari perak, demikian pula gelas-gelas minuman yang terbuat dari zujaj. Zujaj min fiddah. Kaca dari perak. Nah. Sebagian ahli ilmu seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Musyidhi rahimahullahu taala dalam tafsir Adwa'il Bayan menjelaskan maknahu awani zujat fi bayadis fi bayadil fiddah wa safa'il qawarir. Wa qala Ibnu Sayyidah wa hadha ahsan. Sebagian ahli ilmu menyebutkan maknanya adalah awani zujat, bejana-bejana dari zujat, dari kaca, tapi fi bayadil fiddah, dari sisi putihnya mirip dengan fiddah, dengan perak. Tapi wasafail qawarir, dari sisi jernihnya itu seperti jernihnya qawarir yang terbuat dari bahan kaca. Perak tapi ternyata dia seperti kaca, itu maksudnya. Perak tapi dia seperti kaca, itu maksudnya. Nah, qawarira min fiddah, sehingga disebutkan qawarira min fiddah, qawarir dari fiddah. Wa akwab asharab min az-zujaj, dan gelas-gelas yang berisikan minuman dari zujaj min fiddah, telah disebutkan tafsirnya. Qaddaraha suqah ala miqdari ma yashtahi sharibun la tazidu wa la tanqus. Para pelayan-pelayan yang Allah jadikan mereka melayani ahlil jannah untuk membawa minuman-minuman yang mereka inginkan, maka mereka akan menuangkan minuman-minuman tersebut sekadar apa yang diinginkan oleh orang-orang yang ingin meminumnya dari ahli jannah. Qaddaruha taqdira. Ini maksudnya. Mereka menakarnya dengan sebenar-benarnya. Artinya para pelayan-pelayan tersebut tatkala hendak memberikan minuman kepada ahli jannah, takaran yang mereka takar persis seperti apa yang diinginkan oleh ahli jannah ketika mereka ingin meminumnya. Itu maksudnya. La tazidu wa la tanqus, bahkan disebutkan dalam tafsir Muyassar, tidak lebih dan tidak kurang. Tidak lebih dan tidak kurang. Ini sekali takar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kalau kita kan nakar, tanya dulu, sudah belum? Tambah lagi. Sudah belum? Tambah lagi. Kalau di dalam aljana tidak, sekali tuang dari sisi kadarnya dan dari sisi porsinya persis sama dan sesuai dengan yang diinginkan oleh orang-orang yang meminumnya. Masya Allah, kenikmatan yang demikian luar biasa. Kenikmatan yang demikian luar biasa. Tidak terbayang, tidak pernah terdengar, tidak bahkan terlihat ada orang yang bisa seperti itu. Ada yang bisa seperti itu. Ini kenikmatan yang demikian luar biasa. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Yang ini maksudnya adalah wa yusqa ha'ula'il abrar fil jannah ka'san mamlu'atan khamran muzijat bizanjabil. Maksudnya adalah para al-abrar, orang-orang yang mulia, yang baik, yang melakukan amalan-amalan kebajikan di alam dunia, akan diberikan minuman-minuman di dalam al-jannah dengan ka'san, dengan bejana yang dipenuhi dengan khamran dan tercampur dengan zanjabil. Zanjabil itu artinya jahe, ya kan, zanjabil. Khamar yang tercampur dengan zanjabil. Nah, sehingga menghangatkan, enak. Kana mizajuha zanjabila, campurannya adalah zanjabila dari jahe. Tapi tentulah zanjabil seperti yang tadi kita sebutkan, dari sisi rasanya, dari sisi bentuknya dan warnanya tentu berbeda dengan zanjabil yang ada di alam dunia. Allah sebutkan nama-nama di dalam Al-Qur'an, demikian pula Rasul menyebutkan di dalam As-Sunnah berupa nikmat-nikmat al-jannah agar supaya kita sebagai seorang muslim, sebagai manusia, paham dan mengerti seperti apa hakikat dari nikmat tersebut. Terbayangkan. Berarti demikian dan demikian. Dan ini ma'ruf di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelaskan tentang pahala, Rasul menyebutkan besarnya pahala tersebut dengan sesuatu yang bisa dinalar oleh seorang hamba. Walaupun dari sisi hakikatnya lebih dari itu. Seperti barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim iman dan wahtisaba, dia terus bersamanya hingga menyolatinya, hingga proses pemakamannya, ia mendapatkan dua qirat. Satu qirat seperti gunung Uhud. Demikian besar. Demikian besar. Atau pahala dari satu amalan terkadang disebutkan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seluruh apa yang ada di bayang. Sehingga terkhayalkan di benak seorang, itu adalah pahala yang demikian besar, yang tak ternilai harganya. Nah, yashrabuna min 'ainin fil jannah tusamma salsabila. Mereka meminum dari mata air yang ada di dalam jannah, yang dinamai mata air tersebut dengan salsabila. Sebab penamaan salsabil disebutkan dalam tafsir Muyassar, li salamati syarabiha wa suhulati masaghihi wa tibihi. Karena apa namanya, akan memberikan keselamatan bagi peminumnya dan mudah untuk kemudian diteguk dan bagusnya air tersebut. Nah, dinamai sebagai salsabila, mata air yang demikian jernih, mata air yang demikian nikmat. Nah, ini disebutkan dalam tafsir Muyassar sebab penamaan salsabil. Wallahu a'lamu bishawab. Ini kalau pertanyaannya makin hari kayaknya makin banyak ini. Ada yang bertanya, apakah tatkala salat witir pahalanya itu seperti langit dan bumi ataukah ya apa bentuknya? Nah, Ini maksudnya ini bukan sholat witir, tapi sholat fajar sebelum subuh. Rasul menyebutkan khairun minad dunya ma fi, lebih baik dari dunia dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Tentu kenikmatan al-jannah berupa pahala kebaikan itu nilainya jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Menyebarkan aib seorang muslim ini termasuk dari ghibah dan hukumnya termasuk dari dosa besar. Disebutkan oleh sebagian para ulama, ana lupa sehingga saya, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Kabair telah menyebutkan telah terjadi kesepakatan di antara mereka para ulama bahwasanya ghibah ini termasuk dari dosa besar. Tapi yang rajih itu khilaf. Ada yang menyebutkan bukan dosa besar, namun yang rajih ghibah adalah termasuk dari dosa besar. Apakah pakai baju yang berasal dari uang yang haram, apakah sholat kita sah? Wallahu a'lam bishawab. Ini anak kurang tahu. Sebaiknya ditinggalkan. Apakah ketika di jannah masih terdapat syahwat seperti yang ada di dunia? Ya, tentu iya. Tapi syahwat yang terpuji dan mulia. Dan bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim fi syuhulin fakihun, itu ayat yang sebelumnya apa itu? Dalam surat Yasin, fi syuhulin fakihun hum wa azwajuhum, apa itu? Lupa ayatnya. Mereka tersibukan dengan satu kesibukan. Ahli jannah ini ia akan mendapatkan istri dari istri-istri yang ada di dalam ahli jannah. Mereka tersibukkan dengan istrinya. Lalu lihat tafsirnya. Apakah waktu semakin cepat itu tanda hari kiamat? Ya na'am. Ini termasuk dari tanda yaumul qiyamah. Dekatnya hari antara satu dengan yang lain. Ini apanya? Apa di sana ada nasi goreng? Masya Allah. Semua apa yang antum inginkan akan ada. Semua apa yang antum inginkan itu akan ada. Apa saja. Bahkan disebutkan dalam sunnah, tatkala ahli jannah berkeinginan untuk tatkala ahli jannah melihat adanya burung yang terbang, kemudian dia berangan-angan kalau semisal burung ini menjadi burung yang sudah terbakar, itu demikian enaknya, tiba-tiba langsung jatuh dalam keadaan masyia, ya kan? Dalam keadaan sudah siap saji dan terbakar seperti yang di benaknya. Kakak sepupu ini bukan kakak adik, ya kan? Sepupu ini bukan termasuk dari mahram. Kalau sepupu itu kan persaudaraan antara keturunan saudara-saudara kita, kan? Ya kan? Anak-anak kita dengan anak-anak kakak kita itu kan namanya sepupu ya, antara satu dengan yang lainnya bukan termasuk dari mahram. Bukan termasuk dari mahram. Kalau berteman tatkala kecil ya tidak masalah, tapi kalau sudah gede masih berteman ya ini masalah. Harus ditinggalkan. Apalagi kalau semisal saling berjemput, saling berjanjian. Ini enggak selayaknya demikian. Dalam bab ta'awun, Allah Azza wa Jalla khususkan hanya dalam bab al-birri wa taqwa saja. Adapun selain daripada itu, maka hukumnya tidak dibolehkan. Ta'awun 'alal birri wat taqwa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Sehingga tatkala seorang yang berta'awun, dia lihat apakah ini di atas al-bir dan taqwa atau tidak. Kalau tidak, maka hendaklah ditinggalkan. Berapa umur Abdullah bin Abbas tatkala Rasul meninggal dunia? Allah alam bisab. Almuhim beliau masih kecil, masih muda. Nah. Apa nasihat, mohon nasihatnya kepada para ummahat yang masih memiliki Instagram. Jazakallah khairan wa anta jazakallah khairan. Ana nasihatkan ittaqillah. Bertakwalah anda seluruhnya kepada Allah dan tinggalkanlah semua dari wasilah-wasilah yang dengan wasilah-wasilah tersebut akan dikhawatirkan anti terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Ini tidak hanya terkena kepada ummahat, para ikhwannya juga demikian. Para ikhwannya juga demikian, itu tidak hanya ummahat, tapi ikhwannya. Walaupun kita katakan itu termasuk dalam babul wasail, tapi secara garis besar media massa seperti yang tadi kita sebutkan, Facebook, Instagram dan yang semisalnya, ini seringnya menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, anda enggak tahu Instagram, yang anda tahu Facebook. Kalau misal seorang itu berteman dengan seseorang, maka semua teman orang tersebut kita bisa melihatnya. Ya betul itu. Kita bisa melihatnya. Melihat fotonya dan yang semisalnya. Ya kalau semisal ternyata dia termasuk dari ahli khair, ya mungkin yang dilihat adalah nasihat-nasihat. Ya profil-profil yang berisikan tulisan-tulisan para salaf. Tapi kalau semisal temannya itu dari haula, yang terlihat ya foto-foto yang tidak seharusnya terlihat. Menulis tulisan Arab dengan menggunakan tinta merah ini karena tidak ada larangan. Nah, cuman ya mungkin agak sulit dibaca. Antum kalau ingin menulis tulisan, pilih tulisan yang jelas dari tinta yang berwarna hitam dan yang semisalnya. Berbicara ketika ta'lim atau ketika khutbah atau dalam babul khutbah, terdapat hadis yang sahih biasa dilantunkan oleh sebagian para muazzin, namun pada hakikatnya mereka tidak paham apa itu maknanya. Ya kan, biasa kalau di sebagian masyarakat kita ketika imam khutbah ada yang berdiri mengatakan isma'u wa ansitu rahimakumullah idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthub faqad laghawta wa man lagha fala jum'ata lah. Ini ma'ruf dan itu hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari penempatannya ini termasuk dari bid'ah tatkala dibaca, apalagi dengan cara-cara yang demikian. Namun yang menjadi titik berat kita adalah makna dari hadis tersebut. Rasul menyebutkan seseorang yang mengatakan kepada temannya diamlah. Diamlah ketika ada orang ribut, diam antum ini. Anak-anak, ketika ada orang ribut, antum katakan diam, jangan ribut. Itu saja Rasul menyatakan faqad laghawta, sungguh kamu telah lagha, telah lalai. Wa man lagha fala jum'ata lah, orang yang lalai tidak mendapatkan pahala Jumat. Karena itu Rasul memerintahkan agar seorang diam dan mendengarkan isi dari khutbah tersebut. Dan mendengarkan khutbah ini termasuk dari rukun al-Jum'ah. Adapun mendengarkan ta'lim, sebagian mereka para ulama memasukkan ke makna dari firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Janganlah kamu angkat suara kalian di atas suara nabi. Karena seorang muallim tatkala menyampaikan isi ta'limnya, ia sampaikan di dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seorang ribut mengangkat suaranya di atas suara sang muallim tersebut, akan dikhawatirkan terkena keumuman ayat ini. Dan termasuk dari sifat mereka para sahabat Rasul, tatkala mereka bermajlis dengan Rasul, seakan-akan di atas kepala-kepala mereka ada tayir, ada burung, menunjukkan tenangnya mereka tatkala mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah khamar yang ada di surga itu akan membuat mabuk seperti di dunia? Jawabannya tidak. Akan bahkan sebaliknya, seorang tatkala minumnya merasakan kelezatan yang demikian luar biasa. Nah, berbeda khamar yang ada di dalam al-jannah. Adapun khamar dunia karena mampukan, ini haram. Adapun di dalam sunnah tidak demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu wa hadzakumullah.